Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari hal-hal yang atau benda-benda yang di dalam syariat disebutkan dalil tentang kehalalan dan kebolehannya. Di antaranya adalah al-hayawanul bahri, hewan-hewan laut, hewan-hewan air. Naam. Al-hayawanul bahri. Hewan yang hidup di dalam air. Dan sudah kita jelaskan dalil-dalil dalam hal ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yaitu al-hayawanul barri, hewan-hewan yang hidup di darat. Maka pada al-hayawanul barri maka butuh, barakallahu fikum, maka di sana ada dalil. Naam, karena tidak semua dari al-hayawanul barri itu dihalalkan. Ada beberapa jenis hewan yang diharamkan sebagaimana yang akan kita sebutkan. Namun untuk sekarang barakallahu fikum yang akan disebut adalah hewan-hewan yang tinggal di darat, yang mana di situ disebutkan nas dalil tentang kehalalan dan kebolehannya. Di antaranya adalah al-an'am, hewan ternak. Naam, ini sudah kita sebutkan. Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah al-ibil wal-bakar wal-ghanam, hewan ternak. Unta, sapi dan kambing, al-ghanam. Tidak semua hewan yang diternak secara massal masuk dalam kategori al-an'am. Al-an'am, baik itu berupa ayam atau yang lainnya, burung dan yang semisalnya. Karena lafadz al-an'am secara syar'i hanya dikhususkan kepada al-ibl, unta, al-baqar, barakallahu fikum, sapi dengan segala jenisnya, wal-ghanam, kambing dengan semua jenisnya. Nah, masuk padanya al-ma'iz wad-da'an, kambing kacang atau kambing kibas, kambing etawa dan yang lainnya. Dan al-an'am inilah yang disyariatkan untuk dikurbankan pada Idul Kurban. Barakallahu fikum. Dan ini sudah kita sebutkan dalil penghalalannya. Kemudian yang kedua adalah al-khail, kuda. Al-khail, kuda. Li hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humri wa rakhasa fi luhumil khail. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi pada perang Khaybar melarang untuk makan daging keledai, al-humur, keledai ternak, keledai jinak peliharaan, bukan al-wahsyi, bukan keledai, barakallahu fikum, yang liar. Warakhasa fi luhumil khail, dan Nabi memberikan rukhsah untuk memakan luhumul khail, daging dari al-khail, daging dari kuda. 6. tentang al-khail, kuda. 6. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qad nahtaju ila dalilin yadullu ala ibahatil khail. Kita butuh tentang, kadang kita butuh dalil tentang kehalalan dari al-khail. Nah, karena pada dasarnya setiap makanan hukum asalnya apa? Al-hillu wal ibahah, halal dan boleh. Nah, sehingga tentang kehalalan tidak butuh dalil. Justru sebaliknya, apabila ada yang mengatakan barakallahu fikum bahwa sebuah benda atau sebuah hewan diharamkan, maka kita nutalibuhu bidalil, maka kita menuntutnya untuk mendatangkan dalil barakallahu fikum. Sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali kepada hukum asal bahwa hukumnya adalah halal dan boleh. Tentang kuda, secara khusus tidak ada dalil yang mengharamkannya barakallahu fikum. Akan tetapi dalam hal ini kadang kita butuh dalil tentang kebolehan dari daging kuda tersebut. Kenapa demikian? Li'anna ba'dul ulama harramal khayla ka Abi Hanifah wa ba'duhum karihaha ka Malik wa ba'duhum abahaha kal Imam Ahmad. Karena sebagian ulama mengharamkan daging kuda seperti Al-Imam Abu Hanifah, dan sebagian yang lain mengatakan makruh yaitu Al-Imam Malik, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya boleh halal yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Falau qulna li innal khayla la nahtaju ila al-istidlal li hilliha li'annahu al-asl. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa kuda, kita tidak butuh dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya karena ini adalah hukum asal, maka kita katakan bahwa ini adalah kalimat yang benar. Nah, kalimat yang benar. Lakin madama qad aradana ba'du ahli al-ilm mustadillan bidalilin minal Qur'an, fala budda an na'tiya bidalilin wadih ala hilliha. Akan tetapi selama di sana ada, masih ada sebagian dari ulama yang berseberangan dengan kita dalam hal ini, yang mana ulama tersebut berdalilkan dengan dalil Al-Quran tentang keharaman daging kuda tersebut, maka dalam hal ini harus bagi kita untuk mendatangkan dalil yang jelas tentang kehalalannya. Lalu mana dalilnya? Dalilnya adalah tadi hadis yang kita sebutkan dari Jabir bin Abdullah barakallahu fikum, bahwasanya Nabi melarang untuk memakan daging keledai dan membolehkan untuk mengkonsumsi daging kuda. Dan ini terjadi pada perang Khaybar barakallahu fikum. Dan juga ini dalil yang jelas. Dan juga hadis Asma dari sahabat Asma yang disebutkan oleh Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, Asma, "Naam, naharna farasan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil Madinah fa akalnahu." Kami menyembelih kuda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ketika itu berada di Madinah dan kami memakannya. Nah, apa fungsi kalimat wa nahnu fil Madinah, kami berada di Madinah? Nah, menunjukkan bahwasanya kejadian ini terjadi di akhir-akhir masa nubuah, masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi di kota Madinah. Nah, sehingga oleh karena itu, kalau seandainya barakallahu fikum disebutkan ketika itu di Makkah misalnya, masih ada kemungkinan ada yang mengatakan bahwa hukum tersebut sudah mansukh. Nah, karena itu terjadi di awal-awal Islam. Nah, Namun di dalam hadis ini ditegaskan bahwa kejadian ini terjadi di Madinah, di kota Madinah. Nah, tempat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini disebutkan bahwa kami memakan kuda pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Nabi. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa di sini adanya takrir, adanya persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh para sahabat dan disaksikan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang melarang dan menegur dan menyebutkan tentang keharaman benda tersebut. Sehingga oleh karena itu dalil ini sangat jelas sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Nah, dan juga lalu apa dalil sebagian ulama tadi yang mengatakan bahwa daging kuda itu haram? Nah, mereka menyebutkan ayat di dalam surat An-Nahl. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am, yang mana dialah yang menciptakannya. Lakum fiha dif'un, bagi kalian. Kemudian Allah menyebutkan di antara manfaat dari diciptakannya hewan ternak, bagi kalian naam dari hewan ternak tersebut bulu-bulunya yang menghangatkan, wa manafi', dan beberapa manfaat, wa minha ta'kulun, dan juga kalian bisa memakan darinya, kalian bisa mengkonsumsinya. Nah, ini dalil tentang kehalalan, dan bahkan diantara manfaat hewan ternak tersebut adalah untuk dikonsumsi. Diantara tujuan dan hikmah diciptakannya hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara sharih di sini untuk dikonsumsi. Kemudian Allah masih melanjutkan, barakallahu fikum, manfaat-manfaat dari manfaat-manfaat dari hewan ternak. Nah, diantaranya juga bisa untuk dijadikan sebagai tunggangan, mengangkat beban, mengangkat barang-barang. Kemudian Allah lanjutkan, wal khayla wal bighala wal hamira. Nah, wal khayla, dan kuda. Wal bighal, bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Nah, peranakan antara kuda dan keledai, sehingga hasilnya barakallahu fikum tidak tubuhnya tidak di bawah kuda dan di atas keledai. Nah, tingginya atau fisiknya. Wal khayla wal bighala wal hamira, kemudian wal hamir, keledai. Al-bighal dan al-hamir jelas tentang keharamannya al-bighal. Karena al-bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Barakallahu fikum, tercampurnya antara al-halal dan haram. Maka apabila tercampur, maka ini syubhat. Maka ini syubhat dan tidak jelas, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, untuk pernyataan tentang keharamannya lebih diutamakan daripada kehalalannya. Wal hamira, keledais. Nah, adanya hadis yang sharih tadi kita sebutkan tentang keharamannya. Litarkabuha wazinah, agar kalian bisa menungganginya, dan juga dalam rangka perhiasan. Dalam rangka perhiasan. Nah, barakallahu fikum, dalam rangka untuk perhiasan, untuk menampakkan bahwa dia adalah seorang yang berada, dia adalah seorang begini dan seterusnya. Nah, litarkabuha, untuk kalian tunggangi dan untuk perhiasan. Ini fungsi dari al-khail, kuda, al-bighal, wal-hamir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi dari al-khail. Yang pertama adalah untuk litarkabuha, untuk ditunggangi dan untuk perhiasan. Tidak disebutkan untuk dikonsumsi sebagaimana al-an'am. Sebagaimana al-an'am yang disebutkan di atas ayat yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Kemudian ditambah lagi bahwasanya al-khail, kuda, disebutkan bersamaan dengan hewan-hewan yang diharamkan. Nah, wal khaila. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-an'am, nah, fungsi-fungsinya untuk dimakan, bulunya bisa diambil manfaat darinya dan untuk mengangkat barakallahu fikum barang-barang, na'am, menarik benda dan seterusnya, disebutkan di dalam surat An-Nahl tersebut. Setelah itu Allah menyebutkan hewan-hewan yang lain, diantaranya al-khail wal-bighal wal-hamir. Naam, kuda, baghal, naam, dan al-hamir, keledai. Kuda disebutkan bersamaan dengan hewan-hewan yang diharamkan, itu yang pertama. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kuda itu haram. Alasan yang kedua, di sini tidak disebutkan fungsi dari kuda tersebut untuk dikonsumsi, bahkan hanya disebutkan dalam rangka untuk ditunggangi dan untuk perhiasan. Litar gabuha, untuk kalian menungganginya sebagai kendaraan. Wazina, dan untuk perhiasan. Barakallahu fikum. Naam. Dalil yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah sangat kuat sekali. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis yang sahih dan sharih, hadisnya sahih dan sharih, jelas. Jelas dua hadis yang kita sebutkan tadi, Jabir bin Abdullah, kemudian hadis Asma barakallahu fikum. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadzal istidlal laulal ahadits lakana lahu wajhun. Pendalilan yang disebutkan oleh para ulama yang mengharamkan kuda, kalau tidak adanya hadis-hadis tadi, lakana lahu wajhun, maka niscaya adanya wajah, adanya sisi yang bisa diambil darinya. Maksudnya pendalilannya itu sangat kuat dan bisa dijadikan pegangan. Walakin, akan tetapi, di sana ada hadis-hadis yang sahih dan sharih yang menjelaskan tentang kehalalan daging kuda tersebut. Walakin idza kanatil ahadits musarrahatun bi annal khaila halalun fa innahu la yumkin an yakuna hadzal dalil qa'iman li'anna sunnah tufassirul qur'an wa tubayyinu. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis yang sharih yang menyebutkan bahwasanya kuda itu halal. Barakallahu fikum. Dan disebutkan juga bahwasanya sunnah, hadis, fungsinya adalah tufassirul Quran wa tubayyinu. Fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Nah, fungsi dari as-sunnah atau hadis-hadis adalah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kita membantah pendalilan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah tersebut? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa fungsi dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala antara hewan ternak, kemudian fungsinya, kemudian Allah mengelompokkan di antara hewan kuda, bighal dan keledai, apa fungsi pembagian-pembagian tersebut? Li'anna a'amma manafi'il khayli huwar rukub waz-zina. Dikarenakan manfaat yang paling umum dari kuda itu adalah sebagai tunggangan. Manfaat paling umum dari kuda tersebut adalah sebagai hewan tunggangan, bukan untuk dikonsumsi. Nah, barakallahu fikum. Manfaat paling umum dari kuda tersebut adalah untuk ditunggangi dan untuk barakallahu fikum perhiasan, untuk menampakkan perhiasan. Nah, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berada, nah, Barakallahu fikum. Ini manfaatnya paling umum. Wa illa diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkannya secara sharih. Nah, karena kalau seandainya kuda hanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, maka akan mempengaruhi kebutuhan yang utama tadi, yaitu untuk ditunggangi. Barakallahu fikum. Dan bahkan bisa mengurangi sarana dalam rangka jihad fi sabilillah. Nah, karena ketika itu kuda sangat berfungsi untuk berjihad fi sabilillah. Bahkan di dalam pembagian harta rampasan tidak sama pasukan pejalan kaki dengan pasukan penunggang kuda, itu tidak sama pembagian harta rampasannya. Pasukan penunggang kuda itu lebih banyak pembagian harta rampasannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah hikmah. Nah, wadab, kemudian adab. Nah, adab, hewan yang mirip dengan biawak tapi bukan biawak. Nah, karena dia tinggal di di lubang-lubang. Barakallahu fikum. Dia tinggal di lubang-lubang dan di daerah yang kering. Beda dengan biawak. Nah, mirip tapi tidak sama. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ukilat dhabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari hadits Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya dhab dimakan di atas meja makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dalam satu hidangan bersama Rasulullah, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi. Menunjukkan bahwasanya adanya takrir. Adanya persetujuan atau pembolehan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, kulu fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'ami. Makanlah. Nah, bahkan ada lafaz secara sharih, makanlah fa innahu halal. Karena sesungguhnya dhab itu halal. Walakinnahu laisa min ta'ami. Akan tetapi dhab itu bukan makananku. Nah, Nabi tidak suka. Nah, tidak suka makan dhab karena memang tidak suka. Pribadinya yang tidak suka, bukan karena syariat. Bukan dilarang di dalam syariat, akan tetapi beliau tidak suka dan tidak biasa. Nah, barakallahu fikum. Sama saja barakallahu fikum, sebagian kita ada yang tidak suka makan makanan ini, tidak suka makan ikan, ada yang tidak suka makan ayam dan seterusnya. Nah, dan juga perlu dipahami bahwasanya dhab itu bukan biawak. Mirip, tapi secara tempat tinggal saja berbeda. Nah, biawak tinggalnya tidak jauh-jauh dari air, sementara dhab itu di sana, di gurun sana, di tempat kering, di lubang-lubang. Dan mereka suka, di antara makanan mereka adalah dedaunan, bahkan kulit-kulit ranting-ranting pohon. Kulit-kulit pohon atau ranting-ranting pohon. Nah, kemudian yang keempat, Al-himar al-wahshi, keledai liar. Nah, keledai liar, wahuwa ghairul musta'nis, bukan keledai jinak. Nah, keledai liar ini seperti zebra. Nah, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan al-wahshi itu penamaan untuk jenis hewan zebra. Nah, keledai zebra. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas bukan al-himar al-wahshi. Bukan al-himar keledai yang diternak atau keledai yang jinak. yang biasa dijadikan sebagai hewan tunggangan. Nah, jadi al-himar al-wahsyi, keledai liar, barakallahu fikum, bahkan disebutkan yang dimaksud dengan al-wahsyi di sini oleh al-imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah zebra. Nah, li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu ra'a himaran wahsyian fa'aqarahu. Berdasarkan hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat keledai liar, fa'aqarahu, kemudian disembelih olehnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, hal ma'akum min lahmihi syai'un, apakah kamu membawa dagingnya? Apakah ada bersama kalian sedikit dari dagingnya? Qala ma'ana rijuluhu. Ini masih ada kakinya wahai Rasul. Fa'akhadaha fa'akalaha. Kemudian Nabi mengambilnya dan Nabi memakannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Sehingga oleh karena itu, di samping tidak adanya dalil yang mengatakan bahwa al-himar wahsyi haram, kemudian barakallahu fikum, ada hadis secara sharih yang menyebutkan tentang kehalalannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan memakan dari al-himar al-wahsyi tersebut. Kemudian yang kelima, al-arnab. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu annahu akhadha arnaban fadzabahaha Abu Talha wa ba'atha biwarakiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau mengambil kelinci, al-arnab, kelinci. Kemudian Abu Talha menyembelihnya, harus disembelih. 6. Kemudian dikirim sebagiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerimanya. 6. Dilakukan oleh para sahabat. Dimasak oleh para sahabat, disembelih dan dimasak, kemudian dikirimkan kepada Nabi dan Nabi tidak menolaknya, menerimanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 6. Di samping tidak ada nas yang menyebutkan tentang keharamannya, ditambah lagi adanya nas yang sharih tentang kehalalannya. Kemudian ad-dabu'u atau ad-dabu'u, ada dua cara membacanya. 6. Ad-dabu'u, ba'nya sukun yang pertama, ad-dabu'u atau ad-dabu'u, ba'nya sukun, bisa dibaca sukun atau dhamma. Apa artinya ad-dubu? Naam. Hina. Naam. Hina. Termasuk di antara hewan yang disebutkan kehalalannya. Naam. Barakallahu fikum. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid-dubu. Saya bertanya kepada Nabi tentang ad-dabu. Faqala huwa saydun wa yuj'al fihi kabsun idza sadahu ay wa huwa muhrimun. 6. Jadi Jabir bertanya kepada Nabi tentang ad-dabu. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya saydun, dabu itu adalah hewan buruan, bisa diburu. Dikategorikan sebagai hewan buruan seperti rusa, kijang. 6. Hewan buruan, ayam hutan, barakallahu fikum, sapi liar, termasuk hewan buruan. 6. Wa yuj'al fihi kabsun idza sadahu. Dan bagi seorang yang muhrim, orang yang sedang melakukan ihram, apabila dia melakukan atau berburu, mendapati di dalam buruannya hina, maka dia harus membayar denda dengan menyembelih seekor apa? Kabsun, seekor kambing, apabila dia berburu dari hewan hina ini. Nah. Kaget mungkin ada yang belum tahu sebelumnya. Kok bisa? Nah, padahal binatang buas, taringnya aja besar-besar. Naam. Termasuk di antara hewan yang barakallahu fikum pemakan daging yang memiliki rahang yang sangat kuat katanya. Naam, barakallahu fikum. Dan selalu berebutan hewan buruan dengan lawannya, yaitu singa atau hewan buruan pemangsa lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada nas. Ada nas di antaranya ini. Nabi mengatakan dan mengategorikan bahwasanya hina tersebut adalah termasuk hewan buruan, hewan yang boleh diburu. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya itu adalah hewan buruan, nah, yang boleh diburu dan tentunya setiap hewan buruan tersebut barakallahu fikum boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dimakan. Dan bahkan apabila seorang yang muhrim dilarang untuk melakukan ketika dia sedang melakukan ihram untuk berburu, dilarang. Dan apabila dia melakukan perbuatan berburu ini ketika dia sedang ihram, maka dia harus melakukan dam, harus melakukan denda, membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa qad warada fi hilid dhabu' ahadits la ba'sa biha. Telah diriwayatkan tentang kehalalan ad-dhabu' ahadits-hadits la ba'sa biha. Hadits-hadits yang la ba'sa biha. Maksudnya hadits-hadits yang bukan hadits yang dhaif. Maksudnya hadits-hadits yang hasan ataupun hadits yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Tentunya ikhwani fiddin, tentang ad-dhabu' ini, naam, adanya khilaf di kalangan para ulama tentang kehalalan atau haramnya ad-dhabu' ini. Sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lainnya menghalalkannya. Disebutkan di sini oleh dari Al-Imam Muhammad bin Ibrahim, mufti. Gurunya Syekh bin Baz rahimahullah, sama-sama buta. Al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, beliau ini keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau seorang buta, akan tetapi beliau adalah mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Dan bahkan Syekh Abdul Aziz ini adalah murid dari Al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam situs Sahab, dinukilkan di sini, beliau mengatakan wa anal ulama fi dhabu' qaulaini. Naam, saya sebutkan secara ringkas bahwasanya pendapat ulama tentang dhabu' ini ada dua. Al-Imam Abu Hanifah, naam, mengategorikan ad-dhabu' ini termasuk di antara hewan buas, binatang buas yang memiliki taring dan dikatakan sebagai hewan yang haram berdasarkan hadits kullu dhinabin minas sib' fa akluhu haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Khuzaimah bin Juzuk, qala, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memakan dhabu. Kemudian Nabi mengatakan, "Au ya'kulud dhabu ahadun?" Apakah ada orang yang makan dhabu, kata Nabi? Naam, itu jawaban dari Nabi. Istingkaran. Kok masih ada? Bagaimana mungkin orang bisa memakan dhabu? Hadits dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Naam. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang didukung oleh tiga imam yang lainnya, yaitu al-imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan bahkan al-imam Syafi'i mengatakan mazalan nasu ya'kulunahu wa yabi'unaha baina safa wal marwah min ghairi nakirin. Kaum muslimin nam terus menerus mengkonsumsi dhabu ini dan bahkan mereka menjualnya antara Safa dan Marwah tanpa ada yang mengingkarinya. Dan inilah pendapat yang sahih, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Berdasarkan hadits, 6 hadits tadi yang kita sebutkan tadi, 6 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 6 bahwa beliau mengategorikan hewan hina ini termasuk dari hewan buruan yang boleh diburu dan tentunya boleh untuk dikonsumsi. Dan bahkan adanya nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i tadi. 6 Al-Imam Asy-Syafi'i tadi bahwasanya kaum muslimin antara Safa dan Marwa melakukan aktivitas makan dobu dan menjual belikannya tanpa ada yang mengingkarinya. Nah, tanpa ada yang mengingkarinya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disebutkan tadi, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bahkan didhaifkan oleh Imam Tirmidzi sendiri. Nah, beliau At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dan bahkan beliau sendiri yang mendhaifkannya, menghukuminya sebagai hadis yang dhaif. Dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Abdul Karim bin Umayyah. Abdul Karim bin Umayyah. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan bahwasannya hewan dobu ini memiliki taring? Naam. Dikatakan bahwasanya dobu ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya itu bukan taring, karena dikatakan oleh Syekhul Islam, geraham dari hina itu satu tangkai. Dari gerahamnya, giginya itu satu tangkai. Jadi taring yang terlihat taring itu tidak termasuk, tidak dinamakan sebagai taring. Dan juga sifat dasar dari hina tersebut, dia itu tidak menerkam kecuali kalau terpaksa saja. Nah, dia lebih suka untuk merebut sisa atau memakan sisa makanan dari hewan-hewan buas yang lainnya seperti harimau, fahad, nam, atau singa. Barakallahu fikum. Dan sangat jarang dia berburu, sangat jarang dia memangsa atau berburu mangsanya. 6. Barakallahu fikum. Dan bahkan pendapat ini juga difatwakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dan juga fatwa Lajnah Daimah barakallahu fikum yang beranggotakan kibarul ulama. Sehingga oleh karena itu tentang kehalalan dobu ini adalah pendapat yang sangat kuat dan didukung oleh 3 imam, Al-Imam Malik Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, dan juga didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan banyak dikuatkan oleh para ulama kibar muasirin pada zaman sekarang ini. Wa ala ra'sihim Asy-Syekh Muhammad bin Ibrahim wa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, kajian kita insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.